ya, di dalam memahami tentang perjalanan hidup di dunia ini dan juga perjalanan sesudahnya. Sebagian manusia mungkin memandang, dan memang ada manusia yang seperti itu, menganggap bahwasanya kehidupan itu hanyalah di dunia saja. Makan, minum, mati sudah, demikian. Ada lagi yang mengetahui, meyakini bahwasanya ada kehidupan sesudah dunia ini, tetapi tidak mengerti bagaimana untuk meraih kebahagiaan sesudahnya, karena tidak mengetahui jalan yang seharusnya ditempuh. Betul, dia yakin adanya surga, dan dia juga yakin adanya an-nar. Al-Yahud wa Nasara memiliki keyakinan itu, ya, meyakini adanya al-jannah, meyakini adanya mada an-nar. Tetapi apakah mereka akan sampai kepada surga Allah Jalla wa'ala dengan jalan yang mereka tempuh itu? Jawabannya tidak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minuna bi illa kana min ashabin nar aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam." Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku, namun kemudian tidak beriman kepadaku. Tidak beriman kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kecuali orang-orang tadi akan termasuk dari ahlun nar, penduduk neraka. Tidak sampai kepada surga. Dalam keadaan mereka memiliki pengakuan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Demikian ahlul kitab, orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu abna'ullah, kami ini anak-anaknya Allah. Wa ahibba'uhu, kami ini kekasih dan yang dicintai Allah. Mereka juga mengatakan, kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa, kami meyakini adanya sorga, kami meyakini adanya neraka. Iya atau tidak? Tetapi mereka tidak mengerti jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan itu. Maka manusia, ya, bermacam-macam dalam bab ini. Dan ketika seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat untuk mengerti jalan menuju jannah Allah Azza wa Jal, diberi anugerah oleh Allah untuk mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wassalam yang hanya jejak ini sajalah yang akan mengantarkan kepada jannah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajibu an nashkurah, wajib atas kita untuk bersyukur. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Jadi berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam memandang kehidupan ini, dunia, di dalam memandang kehidupan sesudahnya. Ya. Berbeda lagi. Bahkan di antara orang yang mengatakan kami beriman, kami muslim, pun terjadi perbedaan satu dengan yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, iftaraqat al-yahud, Yahudi bercerai-berai menjadi 71 firqah. Nasara bercerai-berai menjadi 72 madha firqah. waftaraqat hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini, yakni ummatul ijabah, umat yang sudah masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iftaraqat ala 73 firqah, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka, illa wahida, kecuali satu. Dan yang satu ini bukan hak bangsa tertentu, Arab misalnya, atau hak warna kulit tertentu, tidak. Atau zaman tertentu, tidak. Tetapi ya, mereka adalah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengikuti jalanku dan jalan apa? Sahabat-sahabatku. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenyataan yang seperti ini sudah mengharuskan bagi setiap hamba, setiap muslim, untuk terus berdoa kepada Allah agar ditunjuki kebenaran dan dimudahkan untuk mengikuti kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami yang batil itu batil, dan mudahkanlah untuk kami menjauhinya. Berdoa kepada Allah agar dijaga hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, sesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami kasih sayangmu ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwasanya manusia hidup melalui beberapa fase kehidupan. Ada di sana ya, fase ketika manusia berada di alam rahim, sebelumnya di alam arwah, kemudian di rahim ibu, setelah itu kita keluar ke dunia ini. Ini salah satu fase kehidupan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke fase kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakh. Baru setelah itu Allah Jalla wa'ala akan bangkitkan manusia ya, dari alam kubur. Untuk kemudian dihisab. Untuk kemudian diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fariqun fil jannah. Sebagian dari manusia akan masuk ke dalam jannah. Dan sebagian yang lain masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sedang berada dalam fase dunia ini. Fase kehidupan apa? Dunia. Dan manusia pun berbeda-beda di dalam memandang fase kehidupan ini. Dan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ya, hendaknya melihat dunia ini seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sadar di dunia ini kita tidak lama. Karena kita bukan dahriyun. Ya, bukan orang-orang yang mengatakan kita ini ya, hidup mati yang membinasakan adalah masa. Kalau sudah usang, sudah mati, sudah selesai. Kita bukan seperti mereka. Nahnu al-mu'minun. Kami orang-orang yang beriman. Yang beriman bahwasanya dunia ini bukan kehidupan kita yang kekal. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, a'maru ummati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, umur umatku, kata beliau, ma baina sab'in ila ma baina sittin ila sab'in. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Dan sedikit di antara umatku yang melampaui umur itu. Yang melampaui 70 jarang. Qalil, sedikit. Ya, Nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam saja berumur berapa? 63 tahun. Dan kita menyaksikan di sekitar kita sedikit yang mencapai umur lebih dari 70 tahun. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun manusia berbeda-beda di dalam memandang kehidupan dunia ini. Yang 60 tahun, yang 70 tahun ini. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk berjuang meraih kebahagiaan sesudahnya, yaitu jannah. Karena jannah itu ya dicapai dengan perjuangan. Kita akan masuk ke dalam surga, ya. Kita masuk dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Iya. Ada sebagian manusia yang menganggap kehidupan dunia ini, ya, ya dia beriman sebenarnya, tapi tidak seperti golongan yang pertama. Ya. Sampai sebagian ulama membuat permisalan. Ya. Kehidupan dunia ini ibarat serombongan perahu, ya, banyak ini perahu. Singgah di mana? Sebuah pulau. Kemudian dipersilakan semuanya turun. Diberi peringatan di pulau ini, ya, jangan lama-lama. Di pulau ini istirahat seperlunya. Jangan masuk ke dalam-dalam, bahaya. Ada hewan-hewan buas, ada macam-macam. Ya. Begitu berhenti, kapal semuanya turun. Ada yang ingat dengan pesan tadi, dia hanya istirahat di mana? Di pinggir pantai, seperlunya. Ya, duduk di situ, kalau ada pohon rindang istirahat sejenak. Ada yang sedikit masuk ke dalam, melihat banyak bunga-bunga, bagus ini. Ya. Bunga bagus, melihat, hanya sekedar melihat-lihat saja. Ya. Ada karang-karang yang bagus, dilihat-lihat saja. Ada lagi yang bukan hanya sekedar melihat, memetik, ya, memetik, wah bagus ini, dikumpulkan. Ya. Dan mereka pun berbeda-beda di dalam mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan banyak sekali, ya, sampai keberatan membawa, ya, karang-karangnya diambil, bunga-bunganya diambil. Ya. Ada yang sampai ke dalam masuk, ya. Sudah semakin ke dalam dia dapatkan tambah indah bunganya, tambah masuk sudah ke dalam. Ya. Sampai saat di mana waktu perahu itu meninggalkan mata pantai. Sudah suara peringatan untuk melanjutkan perjalanan sudah dikumandangkan. Siapa yang paling cepat untuk naik ke atas perahu itu? Ya. Itu orang-orang yang berada di tepi pantai, sejenak naik ke atas. Ya. Taib. Semakin jauh semakin lambat. Ya. Ada yang berhasil sampai ke perahu namun dengan beban yang sangat berat. Susah sendiri. Bebannya banyak, tapi ya masih bisa masuk ke mana? Perahu. Ya. Dan ada di antara mereka yang perahu sudah berangkat, baru saja bah, sampai. Ada yang sudah tidak kembali, bahkan sudah menganggap bahwasanya cukup dia tinggal di situ. Kemudian binasa ya, dengan hewan-hewan buas yang ada di dalamnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ini di antara perkara yang pertama harus selalu kita ingat dalam perjalanan kita di dunia ini. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin harus memandang dunia ini sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai bekal. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menyebutkan permisalan kehidupan dunia ini. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kanallahu ala kulli shay'in muqtadira. Allahu jalla wa ala membuat permisalan. Wadrib lahum masalal hayati dunya. Buatlah permisalan kehidupan dunia. Kama'in seperti air. Anzalnahu minas sama. Yang kami turunkan dari langit. Turun hujan. Turun hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard. Sehingga bersampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Tumbuh, berkembang, berbuah. Tetapi subhanallah, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu demikian cepat, ya, tiba-tiba kering, ya, diterbangkan oleh angin. Tidak lama kehidupan dunia ini, ya, dan itu dirasakan oleh kita semuanya. Kita saksikan, kita menyaksikan permisalan kehidupan dunia itu setiap saat, setiap hari. Coba lihat di sawah, kayaknya baru kemarin apa menanam benih. Para petani senang dengan turunnya apa hujan. Tumbuh. Tahu-tahu sudah menguning. Tahu-tahu sudah apa? Merunduk. Tahu-tahu sudah hilang lagi. Besok lagi tanam lagi. Cepat lagi demikian. Ya, belum lagi ada yang di tengah perjalanan diterpa oleh angin. Diterpa oleh macam-macam. Hakada hayatud dunia. Demikianlah kehidupan dunia. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya tentang permisalan dunia. Dalam sebuah hadis, inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid-dunya. Wa in mazzahuhu aw mallahuhu wa qazzahuhu fanzuru ila ma yasiru aw kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengatakan dalam hadis ini, inna mat'ama ibni Adam, sesungguhnya makanannya ibnu Adam, makanannya kita ini, nasi, ya, roti, semua makanan yang kita makan. Ju'ila masalan lid-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai permisalan kehidupan dunia. Wa in mallahuhu, meskipun dikasih bumbu, dikasih milh, dikasih apa? Garam sampai enak. Ya. Wa qazzahuhu, dikasih bumbu macam-macam rasa. Ya. Sehingga orang kagum, orang memuji. Berbagai macam makanan ini Allahu jalla wa ala jadikan sebagai permisalan dunia. Walaupun diolah bagaimanapun, walaupun diberi bumbu seenak apapun, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, kita diperintahkan untuk melihat fanzuru ila ma yasiru, coba lihat menjadi apa nanti makanan yang kamu makan. Itu dunia. Dan setiap hari pun ternyata kita melihat permisalan dunia itu, ya atau tidak? Sehari berapa kali kita makan? 3 kali. Nah, itu yang normal-normal seperti itu. Yang tidak normal bisa 5 kali, ya kan? 5 kali melihat apa namanya? Permisalan dunia ini namanya. Baik. Kalau Imam Ahmad dulu mengatakan, ini yang pas ini sebenarnya seperti sama Imam Ahmad. Ya, para ulama kita dulu, enggak seperti kita. Kita 3 kali minimal, ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hajatul insan atau hajatuna, ya, hajat kita kepada, ya, makan dan minum fil yaum marrah, seharian sekali, atau marrotena, atau 2 kali lah, ya. Hajat kita kepada makan hanya sekali atau apa, 2 kali. Adapun hajat kita kepada ilmu ka'adadil anfas, seperti nafas kita, ya. Paling tidak kita 3 kali melihat permisalan kehidupan apa? Dunia. Pagi sudah makan tadi, ya. Siang juga sudah makan. Malam insya Allah juga akan makan kalau masih ada rezeki, umur kita masih ada. Itu makanan apa? Besar, belum makanan kecil. Kita makan, kita minum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fanzuru ila ma yasiru. Lihatlah menjadi apa makanan yang kamu makan. Itu dunia. Ya subhanallah. Ternyata dunia seperti itu, ya. Betapapun besarnya rumah kita, betapapun banyaknya harta kita, betapapun tingginya jabatan kita, setiap hari dunia yang kita lihat yaitu makan, setelah itu pergi ke toilet. Hadat dunia. Itu dunia. Dunia itu tidak lebih dari itu. Ada yang lebih? Tidak ada. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, terlebih mereka yang sempurna imannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, dunia itu hanya di tangan, bukan di hatinya. Filiat di tangan. Karena mereka mengerti hakikat dunia itu. Kenapa mereka seperti itu, para sahabat? Karena didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasul mendidik. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya. Tidur di atas tikar. Kemudian membekas pada punggung beliau alaihi salatu wassalam, ya, goresan-goresan bekas-bekas tikar itu membekas sudah. Salah seorang sahabat menangis, Ibnu Mas'ud atau yang lain, baka, menangis karena melihat kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, engkau, ya, orang yang sangat mulia di sisi Allah. Engkau adalah orang yang demikian agung di sisi Allah, ya. Sayyidul awwalin, sayyidul mursalin. Yani kalau kita melihat keutamaan Nabi, tidak ada yang melebihi keutamaan beliau, ya, dari para Nabi dan Rasul. Engkau tidur di atas tikar yang seperti ini, ya Rasulullah. Sementara ha'ula'il kafarah, mereka orang-orang kufar, ya, Kaisar Romawi dan seterusnya, ya, mereka tidur di atas, ya, dipan-dipan yang indah, dipan-dipan yang empuk. Ternyata jawaban Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah ilmu yang sangat besar, ya. Sampai pernah juga, atau dalam kisah itu juga ditawarkan, ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan sahabatmu untuk mendatangkan kasur, untuk mendapatkan alas yang tebal, alas yang layak, langsung. Nabi kalau merintah apa-apa bisa saja. Seandainya Rasul mengatakan kumpulkan semua harta untuk menyiapkan rumah ini, tentu akan dilakukan oleh para sahabat. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kita untuk menyiapkan tempat itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata beliau. Mali walid dunia. Ma ana fid dunia illa karakibin istadalla tahta syajarah faraha wa tarakaha. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi. Perumpamaanku dengan dunia ini karakib, seperti seorang musafir yang mengendarai onta. Afan, mengendarai kuda. Rakib, mengendarai kuda atau onta, mengendarai kudanya dalam safar. Kemudian istadhalla tahta syajarah, kemudian berteduh di bawah apa? Pohon. Apakah dia beristirahat? Ya. Duduk di situ untuk tetap selama-lamanya di situ atau tidak? Nabi melanjutkan, "Tsumma raha," kemudian dia mengambil istirahatnya sejenak, "wa tarakaha," kemudian meninggalkannya. Itulah dunia. Betapa benarnya dan betapa indahnya permisalan Nabi alaihi salatu wasallam tentang kehidupan dunia ini dengan seorang pengendara kuda yang memilih sebuah pohon yang sangat rindang untuk berteduh di bawahnya. Dia berteduh di bawahnya. Seharusnya seperti itu kita dalam kehidupan dunia ini. Apakah pernah ada seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, dia berpikir untuk kekal di situ, ya, membangun rumah di situ, ya? Tentu tidak. Yang dia pikirkan adalah, saya istirahat sejenak, keluarga saya menunggu, kan demikian, ya. Kampung halaman saya bukan di sini. Walaupun sejenak juga dia menyaksikan keindahan pohon tersebut, hijaunya, rindangnya, sejuknya. Tetapi dia akan meninggalkan tempat tadi. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia mengambil waktu istirahat, wa tarakaha, kemudian meninggalkannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan sekali, bukan dua kali. Selalu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan. Ada satu permisalan yang lain di antara permisalan-permisalan yang banyak. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam berjalan dengan para sahabatnya, yamsi, berjalan, ya, di pasar. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan melihat ada seekor himar, seekor keledai yang sudah mati, dibuang oleh pemiliknya. Dibuang oleh pemiliknya. Kita tahu himar, ya, keledai. Keledai itu hewan yang halal dimakan atau haram dimakan? Himar haram, ya. Himar ahliyah, himar itu haram. Dan ini hewan yang rendah nilainya. Kendaraan yang paling rendah ketika itu adalah himar. Dan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara atau Ahlul Kitab diperumpamakan dengan apa? Himar. Kama salil himar yahmilu asfara. Mereka itu Ahlul Kitab seperti himar yang membawa apa? Asfara, lembaran-lembaran yang banyak, membawa ilmu di pundaknya, tapi tidak bisa mengambil faedah, tidak mengamalkannya. Himar itu hewan yang, ya, haram untuk dimakan. Ya. Artinya kalau ada himar yang sakit, tidak ada ceritanya kemudian seorang muslim menyembelih untuk diambil dagingnya. Ditunggu. Kalau hidup ya syukur, alhamdulillah. Kalau mati ya sudah, mati. Menjadi apa? Bangkai. Tidak ada orang yang mau membeli himar sakit, tidak mau. Ini himar saya sakit, tidak mau. Nunggu mati. Ya. Kalau kambing sakit masih mau dia, apa? Dibeli. Ya. Sapi sakit juga demikian. Ya, ini hewan yang hina. Apalagi sudah menjadi bangkai. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjalan melihat ada bangkai himar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, sungguh Ya. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada himar ini di mata pemiliknya. Ya, di mata kalian. Di mata kita ini. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau selalu mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah lama. Umur umatku hanya berapa? 60 sampai 70 tahun. Taruhlah 60 tahun, itu pun yang 15 tahun sudah di luar apa? Ya, perhitungan. Yani 15 tahun ini masa sebelum bulugh. Seandainya baligh-nya berapa? 15 tahun. Sisa 45 tahun. Ya. Digunakan untuk tidur sepertiganya. Ya. Kemudian digunakan untuk yang lain-lain. Yakni waktu yang sangat pendek. Ya. Tetapi waktu yang sangat pendek ini sangat berharga. Akan menjadi sebab kebaikan dia dalam fase-fase kehidupan berikutnya. Fil barzakh, dalam kehidupan barzakh. Dan dalam kehidupan nanti ba'da barzakh. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengajarkan umatnya untuk melihat dunia dengan pandangan yang seperti ini tadi. Dunia itu seperti ini. Dunia itu seperti apa yang beliau misalkan dengan permisalan-permisalan yang sangat banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, yang seharusnya kita senantiasa lakukan adalah selalu mengingat bahwasanya kita, ya, memiliki negeri yang kita tuju. Dan itu adalah kampung halaman kita. Wa huwal jannah. Yaitu sorga. Ya. Sorga itu kampung halaman kita. Adam alaihi salatu wassalam khuliqa, diciptakan beliau di sorga. Ya. Demikian juga bersama dengan istrinya. Siapa? Hawa. Sampai kemudian, ya, Allah turunkan Adam alaihi salatu wassalam ke dunia ini. Baru kemudian ada anak cucunya beliau alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di dunia ini, ya, untuk kemudian kembali lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seandainya dia mengikuti jalannya para nabi dan rasul, atau dia kufur kepada para nabi dan rasul sehingga dia mendapatkan kehinaan, ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi mengajarkan kita untuk melihat dan memandang dunia dengan cara seperti itu, Nabi alaihi salatu wasalam juga senantiasa mengajarkan kita untuk melihat ke depan. Ingat dengan negeri akhirat. Karena bagaimanapun juga kita akan menuju ke sana. Coba bayangkan, dalam kehidupan dunia saja, kalau kita mau melakukan safar besok, kira-kira akan kepikiran atau tidak? Akan kita pikir atau tidak? Tentu akan kita pikir. Besok saya berangkat ke Mekah untuk melakukan haji. Besok. Ya, besok saya berangkat. Atau seminggu kemudian. Ini saya dia akan berpikir apa yang akan saya persiapkan, apa yang harus saya lakukan. Ya. Kenapa dia melakukan sekian banyak persiapan? Karena dia ingat terus. Besok seminggu lagi saya berangkat. Seminggu lagi saya safar. Ya. Dia siapkan tasnya, dia siapkan segala sesuatunya, dia siapkan paspornya, dia siapkan. Karena dia selalu memandang dan mengingat safar dia besok itu. Maka demikian pula seorang hamba ketika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Dan akan safar ke negeri akhirat nanti. Ya. Niscaya dia akan banyak biidnillah bitaufiqihi, dengan taufiknya mempersiapkan apa? Bekal. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk banyak mengingat kehidupan sesudah kematian. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk banyak mengingat mati. Taib. Ini poin yang kedua, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al maut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra, mengingat hadzimil ladzat, perkara yang akan menghancurkan kelezatan-kelezatan ini. Apa itu? Al maut, kematian. Dan oleh karena itu pula kita disyariatkan untuk ziarah mada? Kubur. Ziarah kubur dengan ziarah yang syar'i tentunya. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur dulu. Sekarang kata Nabi alaihi salatu wassalam, fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ya. Karena ziarah kubur itu tudzakkirukumul akhirah. Ya. Mengingatkan kalian kepada negeri apa? Akhirat. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda merasakan kasih sayang beliau? Jawabannya iya. Betapa sayangnya beliau kepada umat ini. Tidak dibiarkan kita berjalan tanpa rambu-rambu. Tidak dibiarkan kita berjalan tanpa peringatan. Tidak dibiarkan kita berjalan kemudian tersesat. Tidak sadar. Karena memang kehidupan dunia ini menipu. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu memang manis rasanya, khadirah dan indah dipandang. Sehingga banyak di antara manusia tertipu. Tetapi ketika seorang selalu mengingat apa yang diajarkan oleh nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, biiznillah, dengan izin Allah wa taufiqihi, dia akan selalu tersadar. Bukan hanya dengan ziarah kubur saja kita diingatkan kematian, bahkan dalam zikir-zikir yang selalu kita baca yaumian setiap hari. Zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, diingatkan dengan kematian terus. Ya. Yeah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ingat mati lagi. Yang tadinya mungkin bersenda gurau, bermain macam-macam ya, dengan anaknya. Mungkin anak bermain ya, ba'da maghrib, isya masih main ketawa-ketawa. Kan lupa kita dengan akhirat, ya atau tidak? Lupa, betul ikhwan. Ya. Sampai seorang sahabat yang bernama Handalah mengatakan, nafaqo Handalah, nafaqo Handalah. Handalah telah munafik, Handalah telah munafik. Kaget Nabi alaihi salatu wasallam mendengar kalimat ini. Ada apa wahai Handalah? Ya Rasulullah, kami ini kalau dengan engkau, sedang duduk dengan engkau, kami ingat akhirat. Namun kalau sudah dengan keluarga, lupa ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Handalah, sa'atan sa'atan. Ada saatnya wahai Handalah. Artinya kita merasakan itu, ma'asyiral muslimin. Ya. Anak-anak yang membuat kita apa namanya? Ya, senang. Ya. Zinatul hayatid dunya, memang demikian. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan apa? Dunia. Memang demikian. Senang. Ya. Ketika sedang sehat, ketika lupa mati. Tapi begitu mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, mati lagi. Diingatkan apa? Mati. Bangun tidur diingatkan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, membangkitkan kami. Ba'dama amatana, sesudah mematikan kami. Karena tidur itu seperti mati, yang mati. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Diingatkan lagi dengan kematian. Di dalam sholat-sholat kita, berapa kali kita sholat? Fil yaum wal lailah, 5 kali paling tidak. Sholat apa? Wajib. Belum dengan sholat sunnah. Ya. Sebelum salam kita diingatkan kehidupan akhirat lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Iya atau tidak? Luar biasa. Yani kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa diceritakan. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa digambarkan. Fahuwa kama qala jalla wa ala bil mu'minina raufur rahim. Beliau betul-betul orang yang sangat sayang kepada umatnya, kaum mukminin. Yani setidaknya setiap salat 5 kali itu, belum lagi salat-salat sunnah, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari kejelekan fitnah kematian dan kehidupan. Diingatkan mati, diingatkan hidup, ya, fitnah kehidupan, diingatkan juga azab kubur, azab neraka jahannam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, seorang yang diberi taufik oleh Allah untuk selalu mengingat kematian dan negeri akhir, maka dia akan diberi rezeki 3 perkara. Di antara rezeki yang akan diberikan kepada orang tadi, yang pertama yaitu dia akan diberi rezeki oleh Allah untuk bersegera bertaubat. Bersegera bertaubat. Karena dia merasa jangan-jangan nanti mati saya belum bertaubat. Kemudian yang kedua diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersegera beramal. Bersegera beramal. Bersegera beramal. Mengumpulkan bekal. Kemudian rezeki yang ketiga adalah diberi oleh Allah untuk tidak panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu jauh. Ya. Ya. Tidak punya pikiran untuk kemudian punya apa namanya? Ya, tidak usah banyak-banyak. Dua orang, dua apartemen misalnya kan, ya. Karena kemampuan kita tidak sampai ke situ, ya kan. Kapan saya punya apartemen 2 tingkat 10? Ya. Kemudian punya hotel ini, punya hotel itu, ya. Seandainya saya punya rumah sakit, seandainya saya punya kebo, 20 kebo, dan pikirannya macam-macam. Karena tulul amal. Taib. Tetapi diberi oleh Allah ini semuanya. Qona'ah. Ya. Merasa cukup. Dan dijadikan kaya. Orang-orang yang seperti itu kaya. Karena dia merasa apa yang Allah berikan kepada dia apa? Cukup. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa memandang kehidupan dunia sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian kita juga bisa dimudahkan Allah selalu melihat kehidupan akhirat kelak. Diingatkan terus, diingatkan terus. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bekal. Di antara bekal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kehidupan yang berbahagia fil jannah, di sorga Allah. Sorga itu tidak diperoleh dengan angan-angan. Selamatnya kita dari neraka Allah juga tidak diperoleh dengan angan-angan. Tetapi dengan juhud dengan berusaha, dengan berupaya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini permasalahan yang ketiga yang akan kita ingatkan biidznillah azza wajal. Bahwasanya surga itu ya tidak diperoleh dengan angan-angan. Sekedar angan-angan saja. Tetapi dengan apa? Memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk dia berupaya menempuh sebab. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah fi sunanih, bismillah. Di dalam sunnahnya, ada dalam kitab sunan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Jami' At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man khafa adlaja, siapa yang punya rasa takut, jadi betul-betul benar rasa takutnya, takut dengan azab Allah, punya harapan mendapatkan jannah, takut kalau dia kehilangan jannah, man khafa, ya, siapa yang takut, adlaja, dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Waman adlaja, dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, balaghal manzila, dia akan sampai ke tempat tujuan. Apa makna hadis ini? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nabi alaihi salatu wasallam pernah membuat sebuah permisalan. Permisalan diriku dan permisalan kalian seperti seorang pemberi peringatan yang membuka bajunya karena gentingnya suasana. Dia berdiri, dia lepas bajunya, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya pasukan musuh akan menyerang kampung kita ini. Di pagi hari mereka akan menyerang kita dan akan membinasakan kita. Berita yang nyata, berita yang benar. Maka manusia pun ketika mendengar berita ini macam-macam. Ada yang segera melakukan perjalanan malam hari. Segera mereka mengambil barang-barangnya yang perlu. Mereka bawa keluarganya, mereka tinggalkan kampungnya. Di malam hari itu, segera. Namun ada yang tetap tinggal di kampungnya sampai waktu pagi. Sehingga datanglah apa? Musuh. Maka mereka pun dibinasakan. Demikian Nabi SAW membuat permisalan. Dan Nabi berkata dalam hadis ini, man khafa adlaja, siapa yang takut, dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Wa man adlaja, dan siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, balaghal manzil, dia akan sampai ke tempat tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu adalah jannah, sorganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni sorga Allah itu ya, bagi orang-orang yang jujur untuk mendapatkannya, dia akan berusaha, akan melakukan perjalanan malam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab dengan judul As-Sayrud Duljah, perjalanan di malam hari. Yang diantara apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita ini di dalam melakukan perjalanan menuju Allah adalah kita bangun di malam hari walaupun sejenak. Karena itu bagian dari perjalanan kita. Berdiri kepada Allah, salat, satu rakaat atau tiga rakaat atau 11 rakaat ya, atau ma kataballahu lahu, atau apa yang Allah catat untuknya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebagian waktu malam untuk apa, berdoa salat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dari hadis ini ya, jelas bahwasanya seorang yang mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala harus menempuh asbab, harus menempuh sebab. Setelah dia memandang hakikat kehidupan dunia ini dengan benar, kemudian dia selalu melihat kehidupan akhirat itu sebagai tujuan, maka kemudian dilanjutkan dengan usaha, bukan kemudian angan-angan saja. Yeah. Sama di dalam kita mensikapi cita-cita kita di dunia dengan cita-cita di akhirat. Di dunia kita ingin mendapatkan harta yang halal, tidak kemudian dengan angan-angan duduk di rumah, tidak menembus sebab. Ini bukan orang yang berakal, duduk di rumah menanti, nanti sebentar lagi saya akan kaya, nanti sebentar lagi saya akan dapat harta. Orang tidak berakal. Tetapi orang yang berakal adalah orang yang mengambil cangkulnya, kemudian pergi ke sawah. Orang yang mengambil sabitnya, kemudian dia mencari apa? Rumput. Dia kasih pakan itu kepada apa? Kambing-kambingnya. Orang yang berakal adalah orang yang berjalan, kemudian naik ke atas pohon kelapa, mengambil air nira dan seterusnya. Kemudian setelah itu turun, mengolah menjadi gula, pergi ke pasar dia jual. Ini orang yang berakal. Wabillahi taufiq. Demikian pula kehidupan akhirat. Saya ingin jannah Allah, saya ingin mendapatkan surga Allah, kenikmatan yang kekal dan abadi. Tetapi tidak boleh kita hanya sekedar berangan-angan, berandai-andai. Saya akan masuk surga, saya akan masuk jannah dengan angan-angan. Laisa bil amani. Tetapi dengan apa? Upaya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi, ya, bertakwa kepada Allah, bersedekah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, menempuh asbab, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia ya mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, justru dia tidak menempuh sebab-sebabnya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil ya, merasa cukup, tidak butuh, berpaling dari syariat Allah, mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan para nabi dan rasul, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan bagi dia jalan-jalan kesusahan. Harus menempuh sebabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini hal yang harus selalu kita ingat. Ya. Dan ketahuilah, ya, pada kesempatan ini kita akan mengingatkan salah satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Surat yang pendek dan selalu dan sering serta sudah dihafalkan oleh banyak kaum muslimin. Yang di dalam surat tersebut menyebutkan tentang sebab-sebab kita mendapatkan jannah Allah dan keselamatan dari kerugian. Wa huwa suratul asr. Yaitu surah apa? Al-Asr. Allahu Jalla wa'ala berfirman dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa'amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Ini ayat ya, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang betapa agungnya surat ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, hambanya, kecuali surat ini, niscaya sudah cukup. Cukup menjadi hujjah atas manusia untuk mereka menempuh sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai hujjah atas manusia untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur kepada apa yang datang dari Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat ini empat sifat, yang empat sifat ini wajib bagi kita untuk terus berusaha bersungguh-sungguh untuk menempuhnya agar kita mendapatkan jannah Allah, selamat dari kerugian. Orang yang selamat dari kerugian artinya dia masuk ke dalam mana? Surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dan orang yang paling rugi adalah ketika dia betul-betul tidak memiliki empat sifat ini. Fadakhala an-nar, maka dia masuk dalam neraka Allah. Kal kuffar, seperti orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Dan bagi hamba Allah yang menginginkan jannah Allah, hendaknya dia berusaha untuk yang mengumpulkan empat sifat ini. Dan ternyata manusia pun di dalam mengumpulkan empat sifat ini mutafawitun, bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama keutamaan para sahabat dengan keutamaan orang-orang sesudahnya, para tabi'in. Sahabat adalah orang-orang terbaik, khairun nas, khairul ummah. Yang berikutnya lebih rendah lagi, yang berikutnya juga demikian. Khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang sesudahnya. Summal ladina yalunahum, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Taib, kita sebutkan sifat-sifat itu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Agar kita masuk ke dalam surga Allah, kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian kita juga bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, menempuh sebab-sebabnya agar menjadi orang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada segala sesuatu yang harus diimani. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Kalau seorang tidak mengucapkan kalimat ini, tidak mungkin masuk dalam surga. Kalau seorang tidak mengamalkan kalimat ini, la ilaha illallah, tidak akan masuk dalam surga. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, a'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, la mujarrad lafziha, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lisan ini mengucapkan la ilaha illallah, mau mengucapkan kalimat ini. Kemudian hatinya juga membenarkan agar tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah namun hati yang mendustakannya. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya membenarkannya dan hatinya mengerti maknanya, meyakini makna yang terkandung dari kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la, tidak ada ilaha, ilah, sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Jadi hati ini meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Yang hak diibadi hanya Allah, tidak ada yang lain. Peribadatan kepada patung batil. Peribadatan kepada matahari batil. Peribadatan kepada malaikat batil. Peribadatan kepada nabi dan rasul batil. Peribadatan kepada orang-orang soleh batil. Itu semuanya makhluk. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. La ilaha illallah. La tidak ada ilah, ilahnya sesembahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas ini sesembahan apa? Manusia. La tidak ada ilaha, sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Lisan mengucapkan, hati meyakini, seyakin-yakinnya, kemudian ditambah dengan bukti. Dibuktikan dengan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Meninggalkan semua kesyirikan. Dan ketahuilah, dahulu di awal-awal Islam, syariat Islam hanya ini. Kalimat apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ada sholat 5 waktu. Ya. Belum ada syariat puasa. Belum ada syariat jihad. Belum ada syariat-syariat yang itu. Haji belum ada. Di awal-awal Islam. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tayyib. Apakah yang dimaukan oleh Nabi hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja? Tidak. Jadi para sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam seperti Bilal bin Rabah yang kemudian disiksa itu, ya. Ammar bin Yasir dan keluarganya yang juga disiksa, dan para sahabat yang masuk Islam ketika itu Abu Bakar, Utsman yang pertama-tama Islam, kemudian juga diikuti oleh Umar bin Khattab, Khadijah, Abu Dzar Al-Ghifari, yang awal-awal kali masuk Islam itu, yang ketika itu syariat sholat belum ada, syariat-syariat yang lain belum ada. Apakah maksud dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya tidak. Tetapi betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dalam hatinya, dan meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Peribadatan kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat, Waddan, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Tinggalkan itu semuanya. Asyirik billahi azza wa jal. Semua kesyirikan ditinggalkan. Kemudian datang syariat-syariat berikutnya. Ditambahkan setelah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada syariat sholat. Ada syariat zakat. Ada syariat terus demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Illa alladzina amanu. Beriman kepada Allah. Wa amilus salihat. Beramal soleh. Beramal soleh. Dalam kehidupan ini bersungguh-sungguhlah kita dalam beramal soleh. Kapan suatu amalan dikatakan amalan soleh? Amalan dikatakan amalan soleh seandainya amalan tadi dilakukan ikhlas karena Allah. Dan yang kedua sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jadilah amalan itu sebagai amalan apa? Soleh. Salat. Sebab dukhulil jannah, sebab masuknya seorang ke dalam surga. Ya. Sedekah juga sebab seorang mendapatkan jannah dan selamat dari neraka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam demikian mendorong umatnya untuk beramal soleh. Meskipun sedikit, meskipun mampunya sedikit, lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, apa yang kalian mampu. Sampai Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan infak separuh kurma. Tidak meremehkan sedikit pun dari amalan. Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kita untuk berbuat. Walaupun mampu kita hanya separuh kurma. Dan itu ternyata betul-betul tertanam dalam hati dan jiwa keluarga beliau dan para sahabat beliau. Ya. Barangkali kita masih ingat, ya. Ya, bagaimana, ya, beberapa orang sahabat atau beberapa orang pasukan yang kehausan dalam salah satu peperangan, yang akhirnya semuanya apa? Mati. Ya. kehausan, dibawakan air minum, sampingnya butuh air, berikan kepada dia. Ingin bersedekah dengan sesuatu yang sedikit itu untuk saudaranya, sampai kemudian meninggal. Kita juga tidak lupa bagaimana ketika suatu saat datang tamu wanita ke rumahnya Aisyah, diketuk pintu, dibuka oleh Aisyah, ternyata seorang wanita dengan dua anaknya, dengan dua putrinya. Ya. Taib. Lapar, minta makan. Tidak ada sesuatu di rumah Aisyah kecuali hanya tiga butir korma. Ya. Diberikan kepada dia. Sang ibu membagi korma untuk anak-anaknya. Ya. Tinggal satu, kemudian yang dua ini ternyata sudah habis, diminta lagi oleh ibunya, dipisah atau dibagi menjadi dua. Itulah hasil didikan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keluarga beliau, juga umat beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang Ansor dalam Al-Quranul Karim. Salah seorang orang-orang Ansor, salah seorang Ansor yang menerima tamunya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam di waktu malam. Dibawa ke rumahnya, ya, ternyata di rumah tidak ada makanan. Ya, hanya cukup untuk satu apa? Orang. Maka dia pun persiapkan makanan, istrinya disuruh untuk ya, menenangkan anaknya agar tidur, memasak air, seakan-akan memasak sesuatu. Memang memasak, betul tidak salah. Masak air tapi ya, anak-anaknya disuruh tidur. Ya. Kemudian lampu dimatikan, seakan-akan memperbaiki lampu, kemudian mati. Ya, misbahnya mati, kemudian makan. Sang tamu menikmati makanan, sementara keluarga itu ya, menahan lapar. Berbuat untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Illalladzina amanu wa amilu salihat. Beramal soleh, dan sudah kita sebutkan amalan soleh itu, ya, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tawasaw bil haq, kemudian dia tawasaw bil haq, saling memberikan nasihat dengan perkara yang hak. Da'wah ilallah, sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Wa tawasaw bis sabr, kemudian juga sabar. Ya. Barang siapa yang mengumpulkan empat sifat ini, al-iman, al-ilmu, wal-amal, kemudian ad-da'wah, kemudian as-sabr, maka dia akan selamat dari kerugian. Yani dia akan masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam menempuh sebab-sebab itu, orang-orang yang beriman tidak pernah sama sekali menyandarkan kepada dirinya. Namun mereka selalu bertawakal kepada Allah. Memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan itulah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk doa yang sangat banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan tidak boleh seorang ujub dengan amalannya. Tidak boleh seorang ujub dengan apa? Amalannya. Karena seorang itu masuk dalam surga semata-mata dengan rahmatnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang masuk dalam surga semata-mata dengan rahmatnya Allah. Jadi orang-orang yang beriman sudah berusaha, terus berusaha menempuh sebab, beramal, yajtahidun, Tetapi bersama dengan itu mereka tidak pernah berbangga, ujub dengan amalannya. Karena mereka mengerti apa yang mereka lakukan itu semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Yakni amalan itu bukanlah harga dari surga. Tetapi seorang masuk ke dalam surga birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Nabi berkata kepada para sahabat, tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam sorga dengan amalannya. Maksudnya Nabi SAW, tidaklah amalan yang kalian lakukan itu sebagai harga dari apa? Sorga. Iwabon. Tetapi kalian masuk sorga dengan rahmatnya Allah. Birahmati. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian ya Rasulullah. Wala ana, demikian pula saya. Ya. Yani Nabi yang demikian perjuangannya luar biasa, yang tidak ada waktu kecuali semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kejelekan pada diri Nabi, maksum. Itu pun beliau mengatakan, wala ana, demikian pula saya. Semata-mata adalah rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, shadaqa Rasulullah. Karena kalau kita hitung-hitungan, ya, ujub dengan amalan kita, tidak pantas kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap bahwasanya surga adalah dihargai dengan amalan kita, tidak seharga. Ya. Berbeda dengan jual beli di dunia, ya. Aqua berapa harganya? 3.000 taruhlah. Seharga. Saya kasih uang 3.000, hat beri saya aqua. Seharga. Tetapi jannah tidak seperti itu. Seorang masuk dalam sorga semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal, beramal, beramal agar mendapatkan ridhonya Allah, agar mendapatkan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Termasuk duduknya seorang hamba di majelis ilmu, di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka termasuk sebab seorang masuk dalam surga adalah banyaknya dia duduk di majelis-majelis apa? Ilmu. Karena di majelis ilmu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan apa? Rahmat. Coba kita hitung ma'asyiral muslimin, amalan kita dengan surga yang Allah akan berikan untuk kita insyaallah. Kita diberi oleh Allah umur 60 tahun. 15 tahun rufi al-qalam. Tidak ditulis. Karena kita belum balig. Tersisa 45 tahun. 45 tahun kita gunakan untuk tidur sepertiganya. Taib. Kalau sepertiga dari 60 adalah berapa? 20 tahun. Ya. Sepertiga dari 60 adalah 20 tahun. Maka 45 kurang 20. Tinggal 25 apa? Tahun. Taib. 25 tahun itu. Ya. Yang kita gunakan untuk bekerja. Ya ini dunia, urusan dunia kita. Ya. Sehari berapa rata-rata kita kerja? Berapa rata-rata kita kerja? 8 jam. Taib, 8 jam. Ya. Sepertiganya lagi kurangi. Taruhlah. Ya. Tinggal 10 tahun. Dikurangi dengan amalan kita di dunia ini. Ya, urusan pasar, urusan tinggal 10 tahun. Taib yang digunakan untuk apa? Betul-betul kita beribadah. Ya, ini kita belum hitung maksiat kita. Betul-betul untuk beribadah. Taruhlah kita beribadah kepada Allah. Taruhlah 1 tahun itu adalah ibadah. Dari yang 1 tahun itu, berapa yang ikhlas untuk Allah? Berapa yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Taruhlah kita memiliki amalan yang ikhlas untuk Allah sesuai dengan tuntunan Rasul misalnya. Ya. Taib, 1 tahun lah misalnya. Misal. Itu sangat banyak, ikhwan. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk surga. Ya. Kalau seharga seharusnya di surga berapa? 1 tahun juga. Ya. Kalau memang itu harga. Tidak bisa dihargai surga itu. dengan amalan kita. Berapa lama kita hidup di surga nanti? Selama-lamanya. Baik. Kenikmatan apa saja akan kita dapatkan di surga kalau kemudian dihargai dengan amalan kita? Dari sisi waktunya saja tidak seimbang dari amalan yang kita lakukan. Selama-lamanya di dunia, di surga nanti. Segala sesuatu ada. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita, semuanya ada. Apa yang diinginkan? Apapun yang diinginkan. Buah-buahan tidak pernah berhenti. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah terlarang. Segala macam buah-buahan. Seorang ini apa saja ada. Istana-istana dari emas. Istana-istana dari perak. Pohon-pohon korma. Yang itu juga dari emas. Yang barang siapa di dunia mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdi sekali, akan ditanamkan satu buah pohon korma di sorga. Perbanyak kalimat ini. Subhanallahil Azim wa bihamdi. Man qala Subhanallahil Azim wa bihamdi marrah, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdi marrah sekali, akan ditanamkan satu pohon korma di mana? Di sorga. Apa saja di sorga ada. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam sedang duduk bersama para sahabat. Di samping beliau ada seorang badui diam di situ. Tiba-tiba Nabi berkata, nanti di sorga ada seorang yang minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Ingin bercocok tanam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, ya fulan, bukankah engkau telah diberi segala sesuatu? Ya, segala sesuatu ada sudah. Tapi dia ingin bercocok tanam. Ini menunjukkan apa yang diinginkan oleh ahlul jannah. Ya, apa yang diinginkan ada semuanya. Maka diizinkan oleh Allah untuk dia bercocok tanam. Maka segera dia menanam benih. Subhanallah, begitu ditanam langsung tumbuh. Dengan demikian cepatnya. Kemudian langsung berbuah. Dengan demikian cepatnya pula. Langsung berbuah dan matang. Kemudian langsung dia panen. Ka'amsalil jibal, seperti gunung sudah. Seperti gunung disebutkan dalam hadis. Ya. Tiba-tiba badui yang ada di samping oleh Nabi, di samping Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya yang minta ini orang Quraisy. Nah, kalau bukan orang Quraisy, kayaknya orang apa namanya? Ya itu dia namanya. Ya, orang Ansor ini. Ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang suka bercocok tanam, adapun kami tidak. Nah, subhanallah. Nah, maka Nabi tertawa ketika itu. Dhahikan Nabi. Nabi tertawa ketika itu. Mendengar komentar badui ini yang tadi di samping Nabi diam, tiba-tiba apa? Komentar. Nah, ya, siapa tahu dia juga yang minta nanti. Allahu a'lam ya. Ya, bisa jadi kita di surga. Ya, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Allah a'lam, tidak tahu. Ya. Yang jelas siapa yang menginginkan sesuatu fil jannah, Allah akan apa? Akan berikan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya, sesuatu yang kita bisa murojaah bersama ya dalam kesempatan yang terbatas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Waktu yang pendek namun demikian berharga. Dan semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengingat kehidupan sesudah kematian ini, yakni kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk ya meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebabnya. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kemudahan untuk ya bersifat dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam suratul Asr. Al-iman wal amalus shalih wad da'wah was sabr. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu